Seiring bersama alunan bunyi, seruling di lembah sunyi. Di sana ku duduk seorang diri, menjelang di malam hari. Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nantinya di lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, begitu cintaku padamu. Terkenangku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nantinya di lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, begitu cintaku padanya, begitu cintaku padanya.